الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih menjelaskan tentang bab yang kelima dari kitab shalah yang menjelaskan tentang salat sunnah. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-hikmatu min mashru'iyyatiha. Hikmah disyariatkannya salat sunnah. وقد شرع الله سبحانه التطوع رحمة بعباده. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan amalan tatawu, amalan sunnah sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya. فجعل لكل فرض تطوعا من جنسه. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap amalan yang wajib ada gandengannya dari amalan sunnah, dari yang sejenis dengannya. Sebagaimana salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah, dan demikian seterusnya. Setiap dari amalan yang wajib ada gandengannya dari amalan yang sunnah. Tujuannya untuk apa? Liyazdadal mu'minu imanan. Agar seorang mukmin semakin bertambah keimanannya. Wa rif'atan fid darajat bi fi'li hadzal tatawwu'. Dan ditinggikannya derajat seorang hamba dengan mengerjakan amalan tatawwu ini. Walitakmul al-fara'id, dan agar kemudian amalan-amalan yang diwajibkan itu menjadi sempurna. Atau walitukmil al-fara'id, dengan amalan-amalan tatawwu itu menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Wa tajburu yawm al-qiyamati bihadha tatawwu', dan akan tajbur, yakni menaikkan, menyempurnakan pada hari kiamat dengan amalan sunnah ini. Fa innal fara'idha ya'tariha an-naqsu, karena sesungguhnya amalan yang wajib itu kadang-kadang ada yang kurang. Kurang dalam hal kekhusyuan, kurang dalam hal gerakan, tidak konsentrasi, dan hal-hal yang lainnya. Seorang kadang melakukan gerakan yang makruh di dalam sholat wajib, sehingga betul ada yang menyempurnakan dari amalan-amalan yang sunnah. كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdul muslimu yawm al-qiyamati as-salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dari amalan-amalan seorang hamba yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in atammaha, jika dia telah menyempurnakan sholatnya, maka walhamdulillah, jika sempurna amalan yang wajib yang dia kerjakan ditambah dengan amalan sunnah, maka dengan amalan sunnah ini akan semakin meninggikan derajat dan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala, menjadi asbab dukhulul jannah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, hadis Rabi'ah bin Ka'ab tatkala dia memohon, meminta, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, mintalah sesuatu. Maka beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku mendampingimu di dalam surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk mencapai apa yang kamu inginkan dengan memperbanyak sujud. Maka memperbanyak salat, salat sunnah, semakin meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla 12 rak'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dari sunnah-sunnah rawatib yang akan dijelaskan nanti, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Maka ini jika dia sempurna dalam mengamalkan kewajiban, lalu kemudian disertai dengan amalan-amalan sunnah, semakin menyempurnakan, meninggikan kedudukan seorang hamba. Wa illa, dan apabila terjadi kekurangan, yakni tidak sempurna pada amalan wajibnya. Wa illa, jika tidak, qila, maka dikatakan, unzuru hal lahu min tatawwu', perhatikan apakah dia memiliki amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, apabila dia memiliki amalan sunnah, ukmilatil fariidhatu min tatawwu'i, maka amalan yang wajib itu disempurnakan dari amalan sunnahnya. Thumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithlu dhalik. Kemudian diperlakukan seluruh amalan-amalan yang diwajibkan seperti itu. Ada yang kurang, maka dilihat amalan sunnahnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi aqsamiha, pembagian amalan-amalan sunnah. Sebelumnya sudah sempat kita singgung tentang pembagian ini. Kata beliau, salatu at-tatawwu' ala naw'ain. Salat sunnah itu salatu tatawwu', salat nafilah itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, salawatun mu'aqqatatun bi'awqatin mu'ayyanatin. Salat-salat yang telah ditetapkan waktunya, yang kita sebut tatawwu' muqayyad, yang terikat, yang dibatasi dengan kadarnya, waktunya. Wa tusamma bin nawafil al-muqayyadah, dan disebut nafilah muqayyadah, amalan-amalan sunnah yang telah terikat. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id, dan di antara amalan-amalan sunnah muqayyad ini ada yang mengikuti salat-salat yang wajib. Kasunani rawatib, seperti amalan-amalan sunnah rawatib. Wa minha ma laysa bi tabi'in ka salatil witri wadh-dhuha wal kusuf, dan di antara amalan sunnah muqayyadah tersebut ada yang tidak mengikuti salat wajib, seperti salat witir, duha, salat gerhana. Yang ini sifatnya terlepas dari sholat wajib, tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat yang wajib. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, shalawatun ghairu mu'aqqatatin bi'awqatin mu'ayyana, sholat-sholat yang tidak ditentukan dengan waktu-waktu tertentu, yang disebut tatawu' mutlaq, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, kadar tertentu. Wa tusamma bin nawafilil mutlaqah, disebut nafilah yang mutlaq. Wannaw'ul awwal, jenis yang pertama, yaitu sunnah atau nawafil muqayyad, yang terikat, anwa'un muta'addidah, ya, jenisnya bermacam-macam. Ba'duha akadu min ba'din, sebagiannya itu lebih ditekankan hukum, dianjurkannya lebih kuat daripada sebagian. Wa akadu anwa'ihi al-kusuf, dan sholat sunnah muqayyad yang paling ditekankan untuk dikerjakan adalah sholat gerhana. Thumma al-witr, kemudian sholat witir. Thumma sholatul istisqa, kemudian sholat meminta hujan, istisqa. Thumma sholatul tarawih, di bulan Ramadan, yaitu sholatul lail. Ini bermacam-macam jenis-jenis sholat sunnah. Dan fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala memiliki risalah khusus yang mengumpulkan sholat-sholat sunnah muqayyad tersebut, an-nawafil muqayyadah. Boleh disebutkan keutamaannya, kadarnya, kapan dikerjakannya, dan yang lainnya. Wa amman naw'u tsani, adapun jenis yang kedua, yaitu tatawwu' mutlaq, yang tidak ditentukan waktunya. Fayushra'u fil laili kullih, maka disyariatkan pada seluruh malam, kapan saja dia hendak mengerjakannya. Wa fil nahar, demikian pula di siang hari. Ma'ada awqatan nahi, selain dari waktu-waktu terlarang. Selain dari waktu-waktu terlarang, ba'dal asr, ba'dal fajr, tatkala matahari tepat berada di atas kepala, maka ini waktu-waktu terlarang, tidak diperbolehkan seorang melaksanakan sholat sunnah mutlaqah pada waktu-waktu terlarang itu. Wa sholatul laili afdalu min sholatin nahar, adapun sholat di malam hari lebih afdal, lebih utama daripada sholat di siang hari. Taib, naktafi bihada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.